Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah man ba'd. Kita lanjutkan untuk mempelajari terkait dengan hak-hak anak yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah taala. Kita masuk pada hak anak yang ke-7. Tarbiyatul abna'i wal banati ala makarimil akhlaq. Wat tahdhir min wasawi'il akhlaq fa hadha min al-'ilmin nafi'. Mentarbiyah, mendidik anak-anak laki maupun perempuan di atas akhlak-akhlak mulia serta memperingatkan mereka dari akhlak-akhlak yang jelek. Kata beliau, ini termasuk dari ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Jadi kita sebagai orang tua punya tanggung jawab mendapatkan amanah, beban untuk mentarbiyah, mendidik putra-putri kita di atas akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, serta memperingatkan mereka dari sifat-sifat yang jelek. Kata beliau, dikarenakan al-akhlak laha manzilatun rafi'ah. Akhlak yang terpuji, akhlak yang baik memiliki posisi yang tinggi dalam syariat yang suci ini, dalam syariat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 17 sampai ayat 19 menghikayatkan, memberitakan ucapan Luqman kepada putranya. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Jadi ayat-ayat berikut menjelaskan terkait dengan akhlak-akhlak yang terpuji yang ditanamkan oleh Luqman kepada sang putra. Kata Luqman, ya bunayya, wahai putraku, aqimis sholah, tegakkanlah sholat, laksanakanlah sholat, wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah perkara-perkara yang baik, yang ma'ruf, yang terpuji. Wanha 'anil munkar, cegahlah, laranglah dari hal-hal yang jelek, yang mungkar. Wasbir 'ala ma asabak, sabarlah engkau di atas perkara yang menimpamu. Perhatikan, sang putra dinasihati oleh sang ayah agar bersabar atas cobaan musibah yang sedang menimpa. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya itu termasuk dari perkara-perkara yang diharuskan. Wala tus'ir khaddaka lin nas, akhlak terpuji berikutnya atau peringatan dari Luqman agar putranya menjauhi dari hal-hal yang tidak terpuji, wala tusair khaddaka linnas, dan janganlah engkau palingkan mukamu, wajahmu dari manusia, berpaling atau malingkan wajah dari manusia karena sombong, angkuh. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan pula engkau wahai anakku berjalan di muka bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mencintai setiap kesombongan dan pembanggaan diri. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang membanggakan diri tidak dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Waqsid fi masyik, dan tenanglah dalam berjalan. Ini tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Ini tengah-tengah seperti itu. Waqdud min sautik, lunakkanlah suaramu. Inna angkaral aswati la sautul hamir, sesungguhnya suara yang paling jelek adalah suara keledai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian beliau menjelaskan Syekh Abdullah ibn Abdul Rahim Al-Bukhari, fal ihsan ila al-aulad, berbuat baik kepada anak, di antaranya adalah dengan tarbiyatuhum, mendidik mereka, membina dengan pendidikan yang baik, yang bermanfaat. Min khairi ilmin yata'allamuhul walad, membina dan mendidik mereka dengan akhlak-akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, itu termasuk dari sebaik-baik ilmu yang dipelajari oleh sang anak. Baik anak tersebut laki-laki ataupun anak tersebut wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api neraka, waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Ayat ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Asy-Syaukani rahimahullah taala dalam tafsirnya Fathul Qadir. Beliau menafsirkan, menjelaskan ayat tadi. Dan sungguh telah diriwayatkan oleh Abdul Razak dan yang lainnya, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Mundhir, dan Al-Hakim juga, beliau juga mensahihkan dari Ali Ibn Abi Talib. Ketika Ali Ibn Abi Talib menafsirkan ayat tadi, qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Ali Ibn Abi Talib menafsirkan ayat tadi, alimu anfusakum wa ahlikum al khair wa adibuhum. Alimu anfusakum, ajari diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian al-khair, kebaikan. ya, hal-hal yang terkait dengan hak Allah, terkait dengan hak Adam, terkait dengan macam-macam. Al-khair. Wadibuhum, dan ya, didiklah mereka dengan adab yang baik. Perhatikan, ini terkait dengan tarbiyah anak dengan akhlak yang bagus, yang baik, yang terpuji. Ali Ibn Abi Thalib menafsirkan ayat tadi, ya, pada akhirnya dengan penyebutan wa'addibuhum, dan ya, bimbinglah, binalah mereka dengan adab akhlak yang terpuji, yang baik. Wa qala Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Ibn Umar juga mengatakan, ya hadha, ahsin adaba ibnika, perbaguslah adab putramu, adab anakmu. Jadi orang ini disuruh memperbaiki akhlak dan adab anaknya. Fa innaka mas'ulun anhu, karena sesungguhnya engkau akan ditanya kelak terkait dengan adab putramu, adab anakmu. Wa huwa mas'ulun an birrika, dan dia putramu pun kelak akan ditanya tentang berbuat baiknya dia kepadamu. Apakah anakmu telah berbirrul walidain, berbuat baik kepadamu ataukah belum? Yang pertama, beliau menjelaskan tadi bahwa kita sebagai ayah, orang tua, akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban kelak terkait dengan adab, akhlak putra-putri kita. Ini kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Berikutnya, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, juga menafsirkan, menjelaskan ayat dari surat At-Tahrim tadi. Naam, qu anfusakum wa ahlikum nara tadi. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, maksud dari qu anfusakum wa ahlikum nara adalah addibuhum wa 'allimuhum. Ya. Didiklah mereka dengan adab yang baik, akhlak yang terpuji, wa 'allimuhum, dan ajarilah mereka ilmu agama. Naam. Berarti dari sini menunjukkan bahwa para ulama yang menjadi teladan kita, yang kita mengikuti petunjuk bimbingan dan arahan mereka, para ulama ternyata betul-betul memperhatikan adab akhlak dari ya putra-putrinya. Memperhatikan adab dan akhlak dari anak didiknya dan seterusnya. Baik. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahim menjelaskan bahwa di antara tarbiyah pembinaan terhadap akhlak sang anak, di antaranya juga mengajari mereka, mendidik mereka agar memiliki sifat iffah. Ya, menjaga diri dari hal yang merusak agamanya. Daya diajari untuk sifat atau terbiasa, membiasakan diri dengan sifat jujur, berbuat baik, menjaga lisan, menjaga waktu, menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat, yang berfaedah. Nah, sehingga ketika sang anak sudah dibiasakan yang baik-baik seperti barusan, maka dengan izin Allah dia pun akan terjauhkan dari hal-hal yang jelek. Ya, sebaliknya ketika anak-anak itu dibiasakan dengan hal-hal yang jelek, sifat akhlak yang jelek, suka berdusta, lisannya tidak terjaga, waktunya juga tidak terurus, tidak teratur, pun demikian akan terjatuh pada hal-hal yang jelek. Wal'iyadzu billah, kita semua berlindung kepada Allah Azza wa Jalla yang demikian. Penyair mengatakan wa yansha'una syul fityani minna ala ma kana awadahu abu, dan tumbuh berkembang pemuda dari kami itu sesuai dengan yang dibiasakan oleh ayahnya. Sehingga sekali lagi kita sebagai orang tua punya tanggung jawab penuh untuk mentarbiyah, mendidik, ya, memberikan teladan, memberikan contoh yang baik kepada putra-putri kita. Ya, penyair tadi mengatakan bahwa anak-anak itu tumbuh berkembang sesuai dengan kebiasaan ayahnya. Nah, mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang bi'idznillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.